قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. حقيقة itu ada tiga. Pertama syar'iyah, lughawiyah dan urfiyah. Maksudnya adalah hakikat sebuah ucapan, atau kan kemarin sudah kita katakan bahwa setiap kalam itu adalah hakikat, bukan majaz. Bukan kiasan. Asal dari satu ucapan itu adalah apa? Hakikat, bukan majaz. Dan sekali lagi, dengan majaz ini, dengan kiasan ini orang-orang ahlul bidah banyak bermain-main dengan agama, ya, bermain-main dengan agama, termasuk seperti orang-orang hizbiyah zaman sekarang seperti Ali Hasan Al-Halabi, kemudian Abul Hasan Al-Misri. Semua omongannya omongan yang mujmal, ya, omongan-omongan yang mujmal, yang mereka bawa ke sini kemari, nah, seperti itu. Padahal Al-Sunnah sudah, tuh, akhirnya dia mengatakan seperti itu, ya sudah salah. Gitu. Kalau mereka enggak, oh enggak, maksudnya begini, begini, begini. Ketika mengatakan ini, oh enggak, maksudnya begini, begini. Nah itu, tariqah ahlul bidah. Tariqah ahlul bidah seperti itu. Nah, al-haqaiqah salah satu, dan hakikat itu ada tiga. Syar'iyyatun, pertama syar'iyyah. Sehingga ketika didapatkan satu hadis atau ayat Al-Quran, maka pertama kali kita pahami bagaimana hakikat syar'iyahnya. Pemahaman secara syar'iyah seperti apa. Ya. Kalau ya ta'adzar, kalau misalkan tidak bisa, maka lughawiyah atau urfiyah. Lughawiyah atau urfiyah. Seperti kemarin kita contohkan, waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini salat itu apa? Seperti apa salat ini? Apakah secara bahasa atau secara syar'i? Jawabannya jelas secara syar'i. Perintah salat di sini bukan secara bahasa, yang artinya apa? Ad-du'a. Ya, berdoa. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah secara syar'i, yaitu amalan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Nah, kemudian yang kemarin juga sudah kita contohkan tentang lughawi, yang lughah, ya. Kemarin itu apa kita ini kan contohkan? Ada yang nulis enggak? Apakah kamu orang-orang yang bangkrut? Ya? Oh, itu yang syar'i. Nah, itu yang syar'i, contoh yang syar'i. Artinya itu. Nah, ketika berbenturan antara dua makna ini, ya, berbenturan antara dua makna, makna yang lugawi atau uruf dengan makna syar'i, maka yang dahulukan apa makna apa? Syar'i. Contohnya hadis apa? Atadruna man muflis? Apakah engkau tahu siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut. Maka sahabat menjawab sesuai bahasa, ya, sesuai uruf mereka. Yang bangkrut itu yang mereka usaha kemudian tidak mendapatkan hasil, kemudian merugi, habis hartanya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangkal, mengatakan bukan itu yang dimaksud, ya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah hakikat syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan muflis itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna muflis secara syar'i, yaitu orang yang memiliki amal yang banyak tetapi dia menzalimi orang lain, ketika di akhirat diambil kebaikannya sampai habis, kemudian akhirnya dilimpahkan kejelekan orang-orang yang dizalimi kepadanya. Ini muflis. Kemudian ada istihdarana yang ini enggak ada di ada contoh untuk yang apa? Contoh yang lugawi. Enggak ada yang nulis. Kemudian kita lanjutkan yang urfiyah. Contoh yang urfiyah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kafaratul yamin, ya, yaitu memberi makan min awsati ma tut'imuna ahlikum, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang pertengahan yang kalian memberi makan kepada keluarga kalian. Ini pertengahannya ini dikembalikan ke mana ini? Ke syar'i apa ke uruf atau kepada lughah? Nah, ini tidak bisa di ini kan. Tidak bisa dikembalikan kecuali kepada uruf. Artinya hal ini dikembalikan kepada kemampuan orang tersebut. Ya, kemampuan orang tersebut. Di antara mereka ada makanan pertengahannya itu ayam. Di antara mereka ada makanan pertengahannya telur. Ya. Maka dia memberi makan dari makanan pertengahan dia yang dia berikan kepada keluarganya. Itu min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka ketika kita menjawab, ini bagaimana ukurannya? Apakah ukuran orang kaya yang makanan pertengahannya itu daging ayam atau daging sapi? Tidak. Jawabannya adalah uruf orang tersebut. Maka di sini bahwasanya uruf ini berbeda dengan adat. Berbeda dengan adat. Apabila berpisah, idza taraka ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalimat atau kata adat dan uruf apabila berpisah itu berbeda maknanya masing-masing, apa masing-masing satu, apa apabila dia terpisah maka maknanya satu sama. Ketika diungkapkan adat maka maksudnya adalah uruf, ketika disebut uruf maka maksudnya adat atau uruf. Tetapi ketika bersamaan, ketika bersamaan maka maknanya ini berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Islam dengan iman. Ya, ketika dikatakan orang apa iman menyendiri, maka maksudnya itu adalah Islam juga. Gak mungkin iman gak ada Islamnya. Ketika dikatakan Islam itu, dikatakan Islam sendiri, maka maksudnya iman juga. Ya, maksudnya ketika seorang katakan Muslim, ya berarti dia mukmin juga. Ketika seorang katakan mukmin, berarti Muslim. Tetapi ketika dua kalimat iman dan Islam ini menyatu, maka iman berbeda dan Islam berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang iman dan Islam dan ihsan. Kembali. Lalu apa perbedaannya antara adat dan uruf ketika dia bertemu atau ketika bersama? Adat ini lebih luas, ya, lebih luas. Sementara uruf ini lebih khusus, lebih khusus. Contoh sebuah kampung mereka memiliki adat, ya, memiliki adat. Pemberian mahar itu misalkan sekian gram, 20 gram misalkan, ya, 20 gram. Tetapi di sana ada keluarga, ya, ada satu keluarga yang dia ini memiliki uruf kebiasaan. Ini sebelumnya adat dan uruf ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, ya, kebiasaan. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kembali tadi, di sana ada satu keluarga yang urufnya ini mas kawinnya ini anak-anaknya keluarga ini misalkan 50 gram. 50 gram. Nah, maka ini disebut dengan uruf, ya. Disebut dengan uruf. Contoh lain di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri bil ma'ruf dengan ma'ruf. Apa ma'ruf ini? Apa dengan makna? Kan kalau diterjemahkan itu dengan baik. Tetapi ada maknanya ini, ma'ruf ini apa? Yaitu sesuai dengan uruf. Maka beda perlakuan antara istri yang dia ini seorang anak kaya, ya, dengan istri yang dia anak kampung, nggak tahu apa-apa, dia dikasih apa, dikasih makan daging ayam aja sudah girang deh, ya. Beda dengan orang anak kaya, dikasih apa, ayam boiler dia nggak mau, dia nggak mau makan, nggak mau makan, nah itu, nggak mau makan. Dia makan makannya seafood itu yang mahal-mahal. Itu yang uruf. Nah, kita diperintahkan bergaul dengan mereka dengan urufnya. Dengan uruf. Itu. Dia harus nurut sama kita. Ya, enggak bisa dipaksakan. Kenapa kamu milih orang yang seperti ini? Gitu. Makanya di dalam Islam ini, walaupun itu bukan perkara yang wajib, itu ditekankan al-kufu, ya, kufu ini setara, sehingga apa, pertama yang paling penting si suami ini bisa apa, bisa membimbing istrinya, bisa mengatur istrinya. Terus yang kedua, nya itu dalam perkara-perkara duniawi, ya, kebutuhan, dia bisa apa? Dia bisa mengontrol, bisa mengontrol. Artinya dia bisa merasakan ini makanan istimewa, sehingga ketika diberikan ke istrinya merupakan istimewa juga. Jangan sampai dia memberikan dalam hatinya ini makanan istimewa di sama istrinya dicibirin. Dia baru sudah senang sekali, ini adalah makanan istimewa dia diberikan. Misalkan ayam bakar, kalau enggak dimakan, ya, tadi kali makan. Apa? Levelnya beda, ya, levelnya level mereka. Itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, ini seperti enggak bisa diinikan ke makna lughah. Ya, tidak bisa dikembalikan kepada makna hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah ini baik. Ya, bingung. Baik. Kalau misalkan menurut kita ini baik, berarti dikasihkan boleh. Tetapi ternyata bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya di sini adalah al-uruf, ya. Al-uruf. Terkecuali itu beda lagi ketika mau di awal pernikahan ada perjanjian kamu mau menerima kondisi seperti ini. Nah, itu beda lagi. Tetapi secara ini, secara umum, maka sang suami ini sudah ketika dia menikah, ya, dia harus mempergauli istrinya dengan ma'ruf, gitu. Dengan ma'ruf. Adapun misalkan istrinya ini tanazul dari haknya, ya, itu urusan beda lagi, ya. Tanazul dari haknya, misalkan dia harusnya haknya dia, contoh misalkan anak orang kaya, ya, anak orang kaya, dia pegang piring kotor aja udah jijik gitu kan, udah jijik, atau cucian kotor aja gak pernah nyentuh, ya sudah, itu harus penuhi haknya, belikan mesin cuci, haknya ya. Kalau gak berani jangan maju. Kecuali istrinya ini apa calonnya ini dipahitkan di awal, kamu siap, Ah, itu berarti dia sudah siap tanazul di awal. Kalau tidak tanazul, itu hak dia. Gak boleh kita apa melanggar hak haknya. Gitu. Ini maksud dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang dimaksud dengan hakikah al-urfiyah itu. Sehingga kita bisa memahami apa yang dalam Al-Qur'an ini. Ya walaupun sebenarnya kita untuk memahami hal ini tidak sendiri ya, tetapi kita melihat bagaimana istidlal para ulama itu, istidlal para ulama seperti wa'ashiruhun nabil ma'ruf ini terjadi perbedaan ulama begini, ada yang begini, tapi di sana ada tarjih dari antara ulama yang rajih. Intinya kita mempelajari ini untuk mempermudah memahami perdebatan atau khilaf antara ulama, dan mempermudah kepada kita untuk mentarjih gitu, untuk mentarjih mana yang aqwa, mana yang lebih kuat. Kemudian sini juga ada contoh yang lain, yaitu al-amru bil ma'ruf, ya, perintah dengan perkara yang baik. Nah, ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf. Nah, ini ma'ruf di sini maknanya apa? Ini maknanya ada dua, ada syar'i, ada uruf. Ada syar'i, ada uruf. Mana yang didahulukan? Tentunya yang didahulukan adalah makna yang syar'i, ya, yang didahulukan adalah makna yang syar'i. Dari mana? Ya sudah, banyak dalil-dalil yang mendukung dengan hal tersebut, dari kalam ulama dan seterusnya. Yang dimaksud amar ma'ruf ini yang berkaitan yaitu dengan syar'i, bukan dengan adat. Karena adat ini terkadang apa? Justru menyelisihi apa? Syar'i, syariat, ya. Adat ini justru malah menyelisihi syariat. Kalau misalkan kita diperintahkan al-ma'ruf, yang ma'ruf di sini adalah uruf, ya sudah, banyak kebidaahan-kebidaahan, bahkan kesyirikan kita perintahkan, ya. Alasannya kita diperintahkan untuk untuk melakukan perkara atau memerintahkan perkara yang ma'ruf. Maksudnya yang sesuai dengan uruf. Nah, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud ma'ruf di sini adalah secara syar'i. Kemudian tadi contoh yang tadi, yaitu contoh perempuan atau mempergauli mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyirun bil ma'ruf, maka berbeda nafkah perempuan yang dia orang kampung dengan perempuan orang kota atau orang kaya, ya, orang kaya. Begitu juga nafkah yang kecil sama yang besar, asyiruhunna bil ma'ruf, yaitu dengan ketika memberikan kepada anak-anak. Berbeda kita ngasih anak-anak yang masih TK dengan anak-anak yang sudah dewasa, ya, yang sudah dewasa, yang umur 15 tahun. Beda. Ya, anak kecil paling kasih barusan 2.000, 3.000 jajannya. Yang dewasa yang enggak bisa dikasih 3.000, 2.000 sekarang ini. Atau sebaliknya. Kasih yang dewasa ini sehari misalkan 50.000. Anak yang kecil TK sama 50.000. Bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan ma'ruf yaitu uruf, kebiasaan, uruf. Gak uruf, bukan perkara yang uruf, bukan perkara yang biasa anak kecil dikasih uang 50.000, itu bukan uruf, tidak uruf, tidak biasa. Dengan catatan, ya, uruf tersebut tidak menyelisihi syariat. Ya, uruf tersebut tidak menyelisihi syariat. Qala rahimahullahu taala Fama hakama bihi syari'u wahdah wajib ar-ruju' fihi ila haddi syar'i. Apa yang diputuskan oleh syariat, oleh pemberi syariat sendiri, maka wajib dikembalikan kepada had syar'i, yaitu kepada batasan batasan syar'i, ya. Tidak boleh seperti tadi salat, ya. Ya, seperti tadi salat. Begitu juga zakat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Apa maksudnya zakat di sini? Ya, zakat mal. Ya, memang sudah adalah zakat zakat mal. Bukan zakat secara bahasa. Apa zakat secara bahasa? Membersihkan, membersihkan diri. Wa mahakama bihi walam yahud walam yahuddahu, dan apa yang diputuskan diberi hukum oleh syariat tetapi tidak diberikan batasannya, ya, enggak ada batasannya. Iktifaan bi zuhuri ma'nahu al-lughawi, kemudian mencukupi dari zahir maknanya ini dengan apa? Dengan lugawi, secara bahasa, bisa difahami dengan secara bahasa. Wajib rujuk fihi ila lughah, wajib dalam hal ini kembali kepada lughah, ya, kembali kepada lughah, kepada bahasa. Kemarin apa sih, subhanallah, enggak ada yang nulis itunya, contohnya atau memang enggak ada? Wa ma lam yakun lahu haddun fi syara', dan yang tidak ada batasan di dalam syariat, wala fil lughah, dan tidak ada juga pada lughah, ruji'a fihi ila 'adatin nas wa 'urfihim, kembali hal tersebut kepada kebiasaan manusia dan 'urfnya. Nah, ini beliau seolah-olah melakukan tertib, ya, tertib apa, hakikat syar'iyah, kemudian lughawiyah, kemudian urfiyah. Padahal ini sudah kita tanbih, ya, yang sahih ini tidak ada tertib, hanya saja apabila bertentangan antara makna syar'iyah dengan makna yang lain, maka didahulukan syar'iyah, didahulukan syar'iyah, sebagaimana hadisnya apa, hadis Abu Hurairah itu tentang al-muflis, ya, orang yang bangkrut. Baru setelah itu tidak ada tartib, baik itu lughawi atau urfi. Dilihat mana yang lebih. Mungkin tadi contoh yang tadi, sebagian ulama mengatakan yaitu min awsati ma tut'imuna ahlikum, min awsati, yaitu dari makanan yang pertengahan. Pertengahan ini sebagian ulama mengatakan ini dikembalikan kepada lughah, karena ausat ini menurut lughah adalah pertengahan, pertengahan makanan, makanan pertengahan, untuk memberikan apa, fakir miskin, 10 fakir miskin sebagai kafarat sumpah, kafarat sumpah itu memberi makan yang pertengahan. Cuma ini enggak ada batasan, yang gimana pertengahan ini maksudnya? Kalau bahasa kitanya apa, tempe, apa tahu, apa telur, apa daging ayam, atau daging sapi, atau apa? Ini ada. Maka pendapat yang rajih dari ayat ini bahwasanya ini dikembalikannya kepada huruf, bukan hakikat lugawi, tetapi hakikat urfiyah. Qala rahimahullah ta'ala wa qad yusarrihu syari'u bi irja'i hadhihi al-umur ila al-'urf, dan terkadang jelas syariat ini, pemberi syariat ini memerintahkan untuk kembali perkara-perkara ini kepada urf, kal amri bil ma'ruf, seperti amar ma'ruf. Ini sudah kita jelaskan ya, amar ma'ruf. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al ma'ruf secara syar, secara syar'i. Wal mu'asyarati bil ma'ruf, ya, tadi sudah kita jelaskan, wa nahwihima dan semisalnya. Fahfad, maka hafalkanlah hadhil usula, usul ini, pokok-pokok ini, alladhi yuttar ilaiha al-faqihu min kulli tasarrufatihi al-fiqhiyah, yang seorang faqih, ya, seorang yang memahami tentang fiqih ini sangat membutuhkan pokok-pokok ini dalam setiap tasarrufatnya, setiap gerakannya, yaitu setiap pemahaman fikihnya. Setiap memahami fikih, dia membutuhkan usul ini, membutuhkan pokok-pokok ini, yaitu memahami hakikat ini, hakikat syar'iyah, hakikat lughawiyah, atau hakikat urfiyah. Walaupun bagi kita yang belum mencapai derajat ulama mujtahid, ya, paling kita hanya sekedar memahami ya, kalam ulama, bagaimana ulama berijtihad, ulama beristidlal dalam ayat ini, bagaimana istidlalnya, kita bisa mengikuti. Adapun kalau untuk berijtihad, ini berat. Karena untuk seperti memahami tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa kita bisa tahu bahwa ma'ruf di sini adalah maksudnya uruf? Ya. Ya karena kita melihat atau mendengar ulama, maksudnya adalah itu. Kalau tidak mendengar, ya kita sulit. Ya, kita sulit untuk memahaminya ini. Qala rahimahullah taala, faslun, ini fasal, ini satu fasal, wa nususul kitabi wa sunnah, dan nas-nas al-kitab dan sunnah, minha amun, di dalamnya ada yang umum. Apa itu umum? Wa huwa, yaitu al-lafzul asyamilu li ajnasin wa anwa'in aw afradin kathiratin, yaitu lafad yang mencakup seluruh jenis dan macam, dan afrad, individu yang banyak. Jadi mencakup banyak jenis. Wa dhalika aktsarun nusus, dan lafaz umum itu yang ada dalam Al-Qur'an ini, ya, kebanyakannya nas, kebanyakannya dalil. Kebanyakan dalil dalam Al-Qur'an itu kebanyakannya justru adalah umum. Di sini nanti akan Allah alam, di akhir mungkin akan dijelaskan oleh beliau sedikit, atau tidak ada, di Qaid Fiqhiyah. Beliau menjelaskan tentang lafaz-lafaz umum, ya, lafaz-lafaz umum di dalam Al-Qur'an. Jadi antaranya seperti ya ayyuhan nas. Ya, ya ayyuhan nas. Ini lafaz-lafaz umum. Seruan manusia itu yang diseru. Artinya ya ayyuhal ladzina amanu. Ini juga lafaz-lafaz umum. Begitu juga innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Ini lafaz-lafaz umum, ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Umum. Tidak ada yang terkecuali. Itu lafaz-lafaz umum. Dan ini kebanyakan apa? Nas-nas atau dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu atau falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau dia diam. Berkatalah baik atau dia diam. man, barang siapa. Umum tidak? Umum, siapa saja yang dia mengaku beriman kepada Allah dan mengaku kepada beriman kepada hari hari akhir. Ini kena siapa saja. Apa tuntutannya? Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara baik atau diam. Artinya kalau tidak bisa berbicara baik, sudah diam. Mendingan lebih baik dia diam. Nah, ini umum siapa saja. Ya. Wa minha khasun. Dan diantaranya khusus. Yang lafaz ini bentuknya khusus. Yadullu ala ba'dil ajnas awil anwa awil afrod. Yang menunjukkan kepada sebagian jenis atau macam atau individu. Ya, atau individu. Kalimatnya khusus, ya, kalimatnya khusus. Contohnya berarti apa ya, seperti ini contohnya hadis tentang orang-orang mubasyirin bil jannah, ya, orang-orang mubasyirun bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Itu adalah hadis-hadis khusus, ya. Hadis orang yang diberi kabar gembira dengan surga ini adalah orang-orang khusus seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, di dalam hadis Abdurrahman ibnu Auf, ya, disebutkan di sini 10 sahabat. Ya. Kemudian Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, wa Ubaidah bin Jarrah fil jannah, wa Talha fil jannah, ila akhir. Ini khusus, ya. Khusus. Tidak bisa dipakai untuk apa? Makna yang lain. Hukumnya khusus untuk orang-orang ini. Hukumnya khusus untuk orang-orang ini. Cuma contoh lain ana enggak belum istihdar. Qala rahimahullahu ta'ala fa haitsu la ta'aradu bainal 'am wal khas umila bi kullin minhuma. Sekiranya tidak bertentangan antara yang umum dengan yang khusus, maka diamalkan masing-masing keduanya. Ya. Maka diamalkan masing-masing keduanya. Kalau yang lafaz ini umum bisa diamalkan, terus kemudian lafaz khusus ini juga bisa diamalkan, maka diamalkan dua-duanya. Maka diamalkan dua-duanya. Wa haitsu dhunna, nanti akan jelaskan ininya, apa contohnya. Wa haitsu dhunna ta'aruduhuma, sekiranya diperkirakan bertentangan antara keduanya, khussal 'amu bil khas. Maka yang umum ini ditaksis dengan yang khusus. Yang umum ini ditaksis dengan yang khusus. Coba di sini ada contohnya enggak? Nah, ini contoh yang pertama. Contoh apa? Sekiranya tidak bertentangan antara umum dan khusus, ya, antara umum dan khusus, maka diamalkan kedua-duanya. Yaitu persaksian, ya, persaksian dalam jual beli, ya, persaksian dalam jual beli itu ada dua orang, harus ada dua orang saksi, ya, harus ada dua orang saksi. Itu adalah kalimat umum, ya, kalimat umum. Harus ada dua saksi. Tetapi dalam sebuah hadis, yaitu hadis Anas tentang kisah Khuzaimah ibnu Sabit, ya, Khuzaimah ibnu Sabit Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia ini sebagai saksi atas transaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Arab Badui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal ini, ya karena memang yang bertransaksi Rasulullah. Di dalam kisah ini, si Arab Badui ini menjual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta kalau salah. Unta apa? Kemar, unta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyahkan dengan saksi seorang apa? Seorang sahabat yaitu Huzaimah ibnu Sabit. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membawanya. Dititipkan di Arab si Badui ini. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan meninggalkan itu karena sudah mengapa? Memutuskan jual beli tersebut sudah jadikan ya. Ternyata Arab Badui ini ketika sahabat yang lain ini apa? Melihat bagusnya unta tersebut kemudian menawar dengan tawaran lebih tinggi. Akhirnya dia apa? Ditawarkan lagi kepada orang lain. Tawarkan kepada orang lain. Maka hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu didatangi si Badu ini. Dia meminta saksi. Meminta saksi. Maka datanglah siapa? Huzaimah bin Tsabit sebagai saksi jual beli Rasulullah SAW dengan si Badui tersebut. Dan Rasulullah SAW menerima Huzaimah bin Tsabit ini. Menerima saksi Huzaimah bin Tsabit ini. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Apakah hadis ini sebagai taksis dari yang umum, yaitu yang tadinya ini dua apa? Dua saksi kemudian dikhususkan jadi yang berlaku adalah satu saksi. Tetapi yang rajih adalah digunakan dua-duanya. Tetap hukum saksi itu harus dua. Ya. Adapun yang saksi Huzaimah bin Tsabit ini saksi khusus. Ya, khusus. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai dia kualitas orang ini. Ya, mempercayai kualitas Huzaimah bin Tsabit ini. Dan dia tidak akan berdusta. Dan juga ini bisa berlaku kepada orang yang memiliki kejujuran yang tinggi ya. Memiliki kejujuran tinggi seperti Huzaimah ya. Seperti Huzaimah bisa berlaku. Nah, itu maksudnya ya. Bisa berlaku walaupun pada asalnya saksi itu harus apa? Harus ada dua. Nah, walaupun nama yang terjadi khilaf di antara ulama, tetapi itu yang sebagai contoh saja. Nah, terus kemudian contoh yang dikhususkan dari umum yang dikhususkan, ya, dari umum yang dikhususkan, yaitu di dalam hadis yang menerangkan tentang hilal melihat Ramadan, bulan Ramadan ya. Di situ dalam hadis ini disyaratkan dua saksi ya, disyaratkan dua saksi itu melihat apa? Hilal Ramadan. Kemudian itu secara umum ya, secara umum untuk melihat hilal ini harus apa? Harus ada dua saksi. Termasuk di bulan Ramadan ataupun yang lainnya. Tetapi di sana ada hadis khusus ya. Ada hadis khusus yang di situ menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa? Menerima satu saksi untuk melihat hilal Syawal. Ya, untuk melihat hilal Syawal. Yaitu diantaranya Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annan nas yatarawuna al-hilal fara'aytu al-hilal bahwasanya manusia ini mereka pada melihat hilal, tetapi aku yang melihat hilal. Maka kemudian aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, maksudnya hilal apa? Hilal Syawal ya, hilal Syawal. Maka sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Berbuka. Nah, besok harinya memerintahkan untuk berbuka. Nah, maka hadis yang pertama yang tadi yang memerintahkan untuk melihat hilal ini harus dua orang, ya, harus dua orang. Ini ditakhsis, dikhususkan, ya, dengan hadis Abdullah ibn Umar ini khusus untuk perkara apa? Syawal, ya, khusus perkara Syawal ini khusus. Cukup satu saksi saja, ya. Cukup satu saksi saja. Adapun bulan-bulan yang lain membutuhkan apa? Dua saksi. Ya, seperti bulan Dzulhijjah, ya. Itu juga membutuhkan saksi. Banyak contoh-contoh yang menjelaskan tentang dari apa perkara yang umum kemudian jadi dikhususkan, ya. Di sini ada contohnya. Insyaallah kita lanjutkan pada permasalahan mutlak dan muqayyad pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.